Cukup juga. Yeah. Untuk lagu yang kedua bagaimana nih? Ya langsung aja dikasih gak apa-apa. Langsung aja ya. Gak apa-apa ya. Selamat ulang tahun. Iya setuai bareng ulang tahunan. Gak apa. Ngurah oleh ambil Pak Jokowi, ngurah oleh. Ngurah oleh. Ngurah oleh. Jok tak, kok tak ini gedang ya? Ya Allah sak jeboknya. Jebol kita jeboknya loh ya. Iya gak apa. Oke. Tak tandure ge kenang-kenangan yang tamanku iki gedang saka Rembes Community. Oh iya ta. Oke yuk, satu lagu kembali saya hadirkan bareng dengan Rio Star yang pasti juga dengan Rio Audio. Satu lagu los, mudah-mudahan semuanya suka. Yang penting goyangnya enjoy aja ya. Melodi handalnya Riusa. Kita goyang bareng. manisnya dibuang, rasa pahitnya takkan dikenal. Boleh? Tepuklah tangan sikit jari Kak Rus ya.